تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala pada riwayat yang ke-18, haddathana Ishaq bin Musa. Ini Ishaq bin Musa Al-Ansari. Ya, Abu Musa Al-Madani. Dan beliau ini dari Imam Sunnah, Imam Ahli Sunnah, Ishaq bin Musa. Qala haddathana Ma'an, sudah berlalu Ma'an bin Isa Al-Qazzaz atau Yahya Al-Ashja'i. Qala haddathana Malik, sudah berlalu Imam Malik yang terkenal. Anabi Zinad, siapa tadi namanya Abu Zinad? Abdullah bin Taqwan. Anila Araj, siapa tadi? Abdurrahman bin Hurmus, Anabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal wisal. Hati-hati kalian dari wisal, menyambung puasa. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Mereka berkata, sungguhnya engkau sendiri menyambung puasa. Qala lastu ka hayatikum, inni abitu yutaimuni rabbi wa yaskini. Saya tidak seperti keadaan kalian. Saya ini bermalam, masuk di malam hari, Rabbku memberi makan kepadaku dan memberi minum.